coba melewati banyak ejekan, ku balas dengan bukti. Raksasa besar ku buat seperti kucaci. Banyak kegagalan buatku semakin kuat, semakin hebat, semakin cepat melesat dan tetap luar on target, menuju sasaran. Masa depan indah menunggu di depan. Alfabet berdansa di atas kertas digital, luapan jiwa bergemuruh di instrumental. Ekspresi generasi fresh berontak, gak perlu tarik urat sampai serak, aku bisa bikin tekorakmu redak. Mimpi menembus batas akal sehat, dengan keyakinan kuat dapat kulahap. Buka mata dan telinga selebar samudra, aku muda, skill monster. Play hard and you go go. No more kerja keras, bebek berambisi. Bekerja keras untuk dapatkan rupiah. Yeah, it's my flag, I just holla back. Ooh, in the brand, I just wanna think. Kreativitas jadi business, business. Ku terus berusaha dah. But you can know me, I'm the one. Tell me what you hear and tell me what you watch. I'm the truth and you don't know where to find it like a Dutch. I won't give up, I'm a gift shop, I'm the best in the present. My future is a hope and my past is a lesson. You get on top and then you forgot where the stair is. You step carelessly and you see how thin the air is. Whether you live or that you can't stay for too long. I go up like Apollo when the sky is where I'm gone. Tetap merambat, tak peduli seberapa banyak orang kan menghujat. Banyak rintangan tak membuatku terhambat. Hujan badai menghalang, aku tetap melesat. Ku tetap maju walau banyak yang meremehkan. Ku terus melaju dan tak aku acuhkan. Ku di sini untuk mengejar hal yang pasti. Walau terus terjatuhkan, ku coba bangkit lagi. Jauh, ku sadari hasil tinggi bukit itu harus ku daki. Ku nikmati setiap langkah kecilku yang penuh obsesi. Hanya basa-basi nyanyian sumbang terdengar, namun selalu kuindahkan dengan rayuan hati yang tegar. Telah mengakar, harapan kan ku kejar. Walau memar tersamar, ku yakin takkan gentar. Ikrar, ku mengatakan tetaplah engkau bersinar. Genggam impianmu yang sudah siap terpancar. Bangun dan raih.